Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 26 Juli 2021, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab syarah Alfiyah Ibn Malik yang disyarah penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Tsaimin rahimahullah. Dan alhamdulillah kita berada di pertemuan yang ketiga ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk istiqomah menyelesaikan kitab ini. Dan meskipun berat dalam menuntut ilmu syar'i, tentunya kita harus punya kekuatan. Salah satu kekuatan yang akan senantiasa ada adalah ketika kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap kepada Zat satu-satunya yang absolut memberikan pemahaman kepada manusia. Jadi kalau misalnya ada di antara ikhwan dan akhwat yang telah berusaha belajar kitab ini, kitab itu, dan seterusnya, tapi ternyata masih merasa bahwasannya sampai sekarang belum bisa faham, maka mulai sekarang jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Allah Azza wa Jalla bahwasannya sesungguhnya bisa jadi ketika kemarin-kemarin atau waktu yang lalu ketika mempelajari bahasa Arab masih kurang ikhlasnya, masih kurang syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pemahaman dari Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kita masih banyak sekali maksiat, masih banyak sekali dosa, masih banyak sekali dosa-dosa yang menjadikan pemahaman itu masih terhalang. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah tentang manfaat belajar nahwu. Yang pertama adalah tentang, ya, ini adalah rabit baina darsil madhi wal hadir, itu mengikat antara kajian yang sebelumnya dan sekarang. Bisa jadi pertemuan sebelumnya antum enggak ikut, kemudian datang hari ini atau malam ini, kemudian antum enggak faham. Apa tahu yang dipelajari sekarang? Yang kita pelajari sekarang adalah masih muqaddimah. Masih pembukaan, masih pendahuluan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Tsaimin rahimahullah tentang Alfiyah Imam Malik, yaitu 1000 bait yang berkaitan dengan kaidah-kaidah nahwu. Nah, dan di sini dijelaskan manfaat nahwu yang pertama adalah taqwimul lisan wa taqwimul banan. Jadi kemarin kita sudah mempelajarinya, yaitu tentang taqwimul lisan, meluruskan lisan. Artinya di situ lisan kita menjadi lisannya orang Arab. Cara ngomongnya seperti orang Arab ketika melafadzkan kata-kata bahasa Arab. Begitu juga taqwimul banan, meluruskan tulisan. Jadi kalau menulis, orang menulis menjadi benar, bukan asal tulis. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Di mana faedah yang pertama tadi, Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah mengatakan bahwasanya mempelajari nahwu itu, innan nahwa babuhu hadidun. Sungguhnya nahwu itu pintu gerbangnya itu, atau pintu awalnya itu terbuat dari besi. Wadakhiluhu qasbun. Dan dalamnya itu seperti tebu. Artinya tebu itu keras. Tapi ketika sudah disedot, kemudian dinikmati, maka akan manis. Dan itulah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Artinya, ketika orang itu bisa membuka pintu yang terbuat dari besi berat, setelah masuk, maka tidak akan ada halangan lagi. Itu adalah nahwu. Ya, yang diperlukan ketika mempelajari nahwu adalah banyak latihan, Mas. Banyak melakukan latihan. Seolah-olah antum itu melakukan matematika, Mas. Nah, nahwu dulu anak anggap pertama kali seperti matematika. Yaitu apa? Logikanya harus jalan, hafalannya juga harus jalan. Kemudian yang kedua, faedah dari nahwu adalah yu'inu ala fahmil kitab wa sunnah. Membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka akan diketahui dengan nahwu dan ilmu nahwu itu, ya, dengan ilmu nahwu kita akan bisa membedakan mana yang fa'il, mana yang maf'ul bihi, mana yang sebagai subjek, mana yang sebagai objek penderita. Kemudian juga salisan yang ketiga adalah ihya'ul lughatil arabiyyatil fusha, bisa menghidupkan bahasa Arab yang ejaannya sempurna. Bukan bahasa Arab yang selengean, bahasa Arab market, bahasa Arab pasaran. Anta sodik mal'ana ya akhi. Nah, itu bukan seperti itu. Orang patah nih. Rabian yang keempat, yu'inu ala isgha'i ilal mutakallimi. Itu membantu. Membantu memahami konteks ketika mendengarkan orang yang berbicara. Jadi ketika orang itu tidak faham bahasa Arab, maka ketika dia mendengar ada orang yang berbicara, dia ngomong apa sih? Bingung. Ya. Karena bisa jadi ada orang yang salah mengucapkan. Mengatakan lahan. Lahan salah. Salah mengucap. Bisa lahan jadi atau lahan khafi. Kesalahan mengucap yang jelas sekali. Ya, misalnya mengganti makhrajul huruf. Hamzah menjadi ngah. Ya. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ya. Itu sudah salah. Dan itu jali. Sedangkan khafi itu yang tersembunyi, yang bisa kita ketahui salahnya apabila orang itu belajar. Dan diketahui hanya orang-orang yang faham saja. Nah, maka disebutkan di sini ada fawaid adhimah. Ada fawaid yang besar di poin yang keempat tentang faedah mempelajari bahasa Arab adalah inna nahwa fil kalami kal milhi fit ta'am. Sesungguhnya nahwu itu dalam perkataan seperti garam bagi makanan. Nah, walaupun di situ jauh lebih umum lagi. Karena apa? Karena ya dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Tamim, beliau mengatakan inna ta'allumal lughatil arabiyyati yuaddi ila suhulati at-takhatubi biha. Wa takhatubu biha yuqawwil insan ala ma'rifatil kitab wa sunnah. Mempelajari bahasa Arab itu akan menghantarkan dengan apa, kemudahan untuk saling berkomunikasi, saling ngobrol. Dan berkomunikasi itu akan menguatkan manusia, menguatkan orang dalam rangka mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari. Nah, di sini terakhir kita pelajari tentang perbedaan antara awal ketika man ibtakarahu Abul Aswad Ad-Du'ali. Pertama kali yang mengembangkan ilmu nahwu ini di awal. Ya. Karena manusia ketika tidak mempelajari ilmu nahwu, pendapatnya akan beda-beda. Makanya inna awwala man nibtaqarahu Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Di zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meninggal tahun berapa, Mas? 40 Hijriah. Ingat-ingat tahu. Nah, sebelum itu ketika Ali radhiyallahu anhu memimpin setelah zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu meninggal tahun 35 Hijriah. Jadi antara 35 sampai 40 Hijriah. Itu berkembang. Berkembang apa? Ilmu nahwu. Ya. Karena apa? Ketika anak perempuannya datang kepadanya, wahya muttaja'atun ala firasyiha. Dan ini anak perempuannya itu sedang duduk-duduk di dipan. Ya. Tanduru ila sama. Dia melihat ke langit. Wa ila al-masabih fi duja. Ya. Dan ketika itu dia melihat ya anak perempuannya di situ apa menjelaskan tentang ketika dia melihat langit ya seolah-olah seperti ya masabih fid duja ketika itu ada lampu-lampu yang kelihatannya kelat-kelit Mas ya jadi seolah-olah hinggap sana hinggap sini jadi banyak sekali kan yang antum melihat kelat-kelit kayak lampu gitu. Faqalat. Kemudian anak perempuan tadi mengatakan, "Ya abati, wahai bapakku, ma ahsanus sama." Nah, ini yang menjadi permasalahan di sini. Ma ahsanus sama. Ya. Ma ahsanus sama. Di sini ma ahsanus sama. Ya. Ini yang alangkah harusnya alangkah baiknya, alangkah indahnya langit. Tapi karena di sini disebutkan ma'ahsanu, ya, ma'ahsanu, dia menjadi apa di situ bukan itu yang diinginkan sebenarnya. Ya. Jadi akhirnya di situ ma'ahsanu sama. Ketika dijawab nujumuha. Artinya apa yang paling baik dari langit. Fa'ajabaha, kemudian bapaknya menjawab nujumuha, bintang. Langit itu indahnya ketika apa? Yang paling indah bintang. Wa jawabuhu sahihun. Jawaban bapaknya itu sahih, benar. Li'anna qawlaha, karena anaknya mengatakan ma ahsanu sama. Yakni ayu syai'in ahsanu fis sama. Apa sesuatu apa yang paling baik di langit? Maksudnya seperti itu. Ya. Ma ahsanu sama. Jadi ma di situ menjadi apa? Menjadi mubtada yaitu apa? Apa yang terbaik di langit? Apa yang terbaik di langit? Li'anna ma mubtada'un. Karena ma di sini sebagai mubtada. Ma di sini sebagai mubtada. Wa ahsanu. Ahsanu di sini khobarul mubtada. Ahsanu di sini sebagai khobarul mubtada. Khobar mubtada. Jadi ma disebut sebagai apa di sini? Sebagai mubtada. Ahsanu khobarul mubtada. Qala nujumuha, dan ketika bapaknya berkata nujumuha, yaitu bintang-bintangnya, Wahya la turidu hada. Anak perempuan tadi tidak menginginkan jawabannya. Jawabannya seperti yang bapaknya jawab. Bintang-bintangnya bukan. Bal turidu an tata'ajjaba min husni sama. Namun anak perempuan tadi menginginkan apa? Menginginkan untuk yang mengagumkan. Yang mengagumkan dari indahnya langit. Paham? Faqalat. Kemudian anak perempuannya tadi mengatakan apa? Lastu uridu hada. Aku tidak ingin yang seperti ini. Maksudnya jawabannya bapaknya nujumha itu. Saya enggak pengin jawabannya bintang. Ana uridu an ata'ajjaba min husniha. Aku itu ingin, aku merasa heran dengan keindahannya, keindahan dari langit. Qala ya bunayya. Wahai anakku, anak perempuanku, idzan faftahi faki. Maka fathahkan ya bibirmu. Rim, lisan di sini ah, itu harusnya bukan nu tapi ahsana. Ya. Faquli, maka katakanlah ma ahsana. Katakanlah ma ahsana. Ma ahsana samaa. Alangkah indahnya langit. Kagum. Paham sampai sini? Ini bedanya dhammah dan fathah, Mas. Sudah beda maknanya. Ya. Paham sekarang? Li'annaha idza qalat, karena kalau dia anak perempuan tadi mengatakan ma'ahsana sama, alangkah indahnya langit, saratil jumlatu jumlata ta'ajjubin. Maka kalimat ini menjadi kalimat yang menunjukkan tentang keheranan, kekaguman. Wa hadha wal muradu, ini yang diinginkan. Wa hadhil jumlatu yajuzu fiha an taqula. Nah, kalimat ini boleh engkau katakan dengan apa? Ma ahsanu sama. Wa yajuzu an taqula ma ahsana sama. Wa yajuzu an taqula ma ahsana sama'u. Nah, ya. Ini ya. Ini kalimat tadi boleh untuk engkau katakan dengan apa? Ma ahsanu samai. Ini mudhaf ilaih. Antum perhatikan yang ininya. Ma ahsanu samai. Wa yajuzu an taqula, boleh juga engkau mengatakan ma ahsana samaa. Ya, ma ahsana samaa. Paham sampai sini? Ya. Fathah. Ma ahsana. Kalau ini ma ahsana sama. Wa yajuzu an taqula, dan boleh juga engkau mengatakan ma ahsana sama'u. Ma ahsana sama'u. Ya. Ininya beda. Sama'u. Nah. Paham sampai di sini? Fa kullu dzalika jaizun. Maka yang semua ini boleh. Boleh maksudnya apa? Untuk mengatakannya seperti itu. Kalau semuanya gundul semuanya, ini enggak ada fathah-fathahnya, harokatnya enggak ada. Gimana antum akan membacanya? Paham enggak? Lakin likulli jumlatin makna. Namun setiap kalimat tadi ada makna tersendiri. Nah, sekarang di detilkan oleh Syekh. Ya. Jadi ini yang pertama ma ahsana sama'a. Kemudian ini yang kedua ma ahsanu sama'i. Kemudian ma ahsana sama, ya, ma ahsana sama yang pertama tadi. Yang pertama, kedua, ini ketiga. Ma ahsana sama'u. Nah, sekarang kita pelajari di sini. Al-ula ma ahsanu sama. Ya, kalau di sini bisa diulang gini. Nah, tadi ulangi berkaitan dengan ini. Jadi Yang pertama tadi, ya, ma ahsanus sama'i. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ya. Paham? Ma ahsanus sama'i. Antum lihat di sini apa? Ahsanus sama'i. Lihat harokatnya, Mas. Lihat harokatnya. Ma ahsanus sama'i. Hada istifhamun. Hada istifhamun anil ahsani fiha. Ini adalah istifham. Ya. Tentang pertanyaan. Tentang apa? Mana yang paling baik di dalamnya? Ma ahsanus sama'i. Paham sampai di sini? Nah, yang kedua, as-saniyatu ma ahsana as-sama'a. Jadi ma ahsana as-sama'a ini yang kedua. Hada ta'ajjubun min husniha. Ini adalah ta'ajjubun, kekaguman dari kebaikannya, dari keindahannya. Paham sampai di sini? Ini tentang tanda tanya, ini tentang kekaguman. Ya. Ini kekaguman. Jadi ini harus difathahkan. Dan ini pun difathahkan. Ma ahsan sama. Kemudian yang ketiga, ya, ma ahsan sama. Fathah ini dhamma. Ma ahsan sama. Yani, ma kanat hasanatan atau ma ahsanat. Yani, ma amtarat, misalan, binaan ala al majazi. Fal makna. فالمعنى اختلف باختلاف الإعرابي فذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبر الخبر يعني وكأنه يقول أدرك الناس لا يفسد لسان لا يفسد لسانهم فوضع له شيئا من القواعد وقال له انحو هذا النحو فسمي علم النحو ويقال إن أبا الأسود الدؤلي وضع باب التعجب بناء على جواب ابنته. نعم. Nah, antum perhatikan ya harokatnya. Antum perhatikan harokatnya sehingga menjadi antum akan menjadi lebih faham lagi ketika melihat perbedaan harokatnya. Karena kalau tidak melihat perbedaan harokatnya akan berbeda cara membedakan antara apa perbedaan ma ahsanas sama, ya. Ahsana sama'u, ahsanus sama'i, kemudian ahsanas sama'i. Nah, ahsanu sama'i, ahsanas sama'a, ahsanas sama'u. Apa bedanya di sini? Nah. Nah, dan di sini jelaskan bahwasannya ketika memahami pertama kali kontekstual penjelasan ini disebutkan bahwasanya ma ahsana as-sama'u yakni ma kanat hasanatan. Jadi ma ahsana as-sama'u, jadi ma kanat hasanatan. Artinya apa? Ma kanat as-sama'u hasanatan. Dulu langit itu bagus. Paham? Au ma ahsanat. Tidak baik sekarang. Dulu langitnya bagus. Ya. Paham sampai sini? Yani ma amtarat. Karena tidak hujan. Tidak hujan. Ma amtarat. Tidak turun hujan. Ma amtar. Misalnya contohnya. Bina'an 'alal majazi, berdasarkan kepada majaz, fal makna ukhtulifa bi ikhtilafil i'rab. Makna ini berbeda-beda, dibedakan berdasarkan perbedaan i'rabnya. I'rab itu maksudnya apa, Mas? Mana yang dhammah, mana yang fathah, mana yang selain dari itu. Fadhahab Abu Aswad Ad-Du'ali, maka Abu Aswad Ad-Du'ali pergi ke Ali bin Abi Thalib. Wa akhbarahu al-khabara, dan mengabarkan pengabaran. Kenapa? Laporan, Mas. Laporan. Karena kok bisa jadi seperti ini? Kok jadi bisa seperti itu? Ya. Karena Abu Aswad Ad-Du'ali ini termasuk qadi. Hakim di Basrah. Ya. Itu beliau bahkan meninggalnya ketika kena wabah. Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, dan ketika datang kepada ya Abu Aswad Ad-Du'ali, itu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa akhbarahu al-khabara, dan mengabarkan khabar. Khabar tentang apa? Khabar tentang pertanyaan, kalimat yang diucapkan oleh anaknya, anak perempuannya. Yani ka'annahu yaqul, seolah-olah dia mengatakan, adrikin nasa la yufsidu lisanuhum. Ya. Jadi ketika Abu Aswad disebutkan di situ, kalau misalnya antum lihat sirahnya Abu Aswad Ad-Du'ali, itu beliau dianggap sebagai orang yang mengembangkan nahwu. Dan nahwu sendiri dikodifikasi pertama kali oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah. Sehingga di situ ketika menyebutkan ya, menyebutkan penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut, kemudian beliau seolah-olah mengatakan adrikin nasa ya la yafsudu lisanuhum, ya ketahuilah manusia, orang-orang itu lisannya mereka tidak rusak, Kenapa? Karena tadinya anak perempuannya tadi ingin mengatakan sesuatu, tapi ternyata ada beberapa kemungkinan yang lain. Ya. Fawada'a lahu syai'an min al-qawaid. Maka di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meletakkan sesuatu yang menjadi kaidah, pola, Mas. Pola. Waqala lahu, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, "Unhu hadan nahwa." Ya. "Unhu hadan nahwa." Artinya apa? Ikutilah. Ya. Ikutilah yang semisal ini. Jadi kalau misalnya ditulis di sini, ini perkataan awal nahwa adalah ikutilah yang semisal ini. Artinya apa? Semisal ini kaidahnya. Inilah kaidah. Ikutilah itu. Ya. Fasumya ilman nahwi. Maka dinamakan ilmu nahwu. Kenapa? Awal dari sini. Unhu hadan nahwa. Nahwa itu seperti. Semisal. Unhu. Ikutilah. Ikutilah yang semisal ini. Artinya ikutilah yang semisal dengan kaidah-kaidah ini. Untuk apa? Untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Harus ada kaidah, Mas. Sama halnya, contohnya misalnya, Mas. Ada anak kembar misalnya. Kembar plek, Mas. Orang kalau ngelihat sepintas saja susah untuk membedakan. Maka untuk membedakannya ada kaidah. Kalau jidatnya ada tai lalatnya, oh itu fulan A. Yang gedenya itu. Tapi yang enggak ada tai lalat, maka itu adiknya. Misal. Itu berarti ada kaidah untuk mengenali dan untuk membedakan dengan yang lainnya. Nah, itulah juga nahwu. Untuk membedakan makna yang tadi tentang ta'ajub, tentang keheranan, tentang mana yang lebih baik, dan oh, langitnya gak bagus. Karena gak hujan. Gak bagus lah. Nah, ini dulu bagus. Nah, ini yang disebut dengan nahwu. Wa yuqalu, dan dikatakan inna Abul Aswadi Ad-Du'ali wada'a bab at-ta'ajjubi bina'an 'ala jawabi ibnatihi. Dan Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, beliau meletakkan bab ta'ajjub, bab tentang keheranan, tentang kekaguman ini berdasarkan jawab terhadap putrinya. Jawaban terhadap putrinya. Nah, kira-kira faedah apa yang antum bisa ambil dari Abul Aswad Ad-Du'ali? Beliau adalah orang yang kritis, orang yang teliti, orang yang tidak menganggap remeh perkataan orang lain. Dia adalah pendengar yang baik. Dia adalah peneliti yang bijak. Tidak menyalahkan putrinya, tapi justru bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia tahu kepada siapa dia bertanya. Kepada siapa dia bertanya? Yaitu kepada ahlinya. Karena Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang pandai, yang cerdas. Paham sampai di sini? Dan itu pentingnya ketika kita mempelajari tentang konsep apa, Mas? Konsep biografi para ulama. Ya. Jadi dikatakan ma ajmalus sama, apa yang paling indah di langit. Kemudian Abul Aswad Du'ali juga berkata awalnya apa? Nujumuha, bintangnya. Ya. Putrinya tadi menginginkan bukan itu, bukan bintang yang saya inginkan, tapi kekaguman beliau, kekaguman anak perempuannya tadi. Ya. Maka disebutkan ma ajmalas sama. Ya. Ini yang disebutkan awal pertama kali Al-Asbul Aswad yang berkaitan dengan pertanyaan putrinya. Kemudian wa ilmun nahwi, dan ilmu nahwu itu, wa ilmu sarafi, dan ilmu saraf sinwani. Sinwani. Ya. Ya, sinwani itu maksudnya dua serangkai, Mas. Di mana enggak bisa kemudian disendirikan. Ya. Dua yang menangkan. Ya. Itu wa ilmu nahwi wa ilmu sarafi sinwan, dua hal yang menenangkan, menyenangkan. Yukammilu ahaduhumal akhar, satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan, satu menyempurnakan yang lainnya, satu menyempurnakan yang lainnya. Lakinin nasu ila ilmin nahwi ahwaju minhum ila ilmi sarafi, namun orang itu kepada ilmu nahwu jauh lebih butuh, ya, daripada ilmu sharaf. Li'anna ilman nahwi huwa alladhi tataghayyaru bihi al-kalimatu katsiran, karena ilmu nahwu itu huwa alladhi, dialah yang tataghayyaru, yang bisa merubah susunan kalimat yang sangat banyak. Perubahannya banyak sekali. Amma ilmu sarafi, sedangkan ilmu saraf, fa innal kalimata tabqa ala ma hiya alaihi fil lughati. Suatu kata itu tetap ada sebagaimana kedudukannya di dalam bahasa. La tataghayyaru, itu tidak banyak berubah maksudnya. Walaupun berubah, ya, tapi tidak, dianggapannya adalah tidak berubah. Tawaun kanat fa'ilan, begitu ketika berkaitan dengan fa'il, am maf'ulan atau maf'ul, artinya kedudukannya sama, tidak berubah, tapi apa yang berubah? Apa? Susunan hurufnya ada tambahan, ya. Misalnya seperti apa? Muslimun, muslimani, muslimuna. Paham? Muslimun, ya. Atau musliman, muslimin, sama. Muslimaini, muslimina. Nah, itu dipelajari di mana? Di sharaf. Sedangkan kedudukannya dia sebagai fa'il, sebagai maf'ul bih, tetap seperti itu, tidak berubah. Am majruran, ya, dia sebagai maf'ulan atau majruran yang dijarkan, dikasrahkan. Lakin, namun, ya, ilmu nahwi adalah huwa alladhi yaksuru fihi taghayyir. Ya. Yaksuru fihi taghayyir. Ya. Yaksuru fihi at-taghayyir. Paling banyak di dalamnya perubahan. Walihada kanat hajatun nasi ilaihi a'dama min hajatihim ila ilmi sarafi. Oleh karena itu, kebutuhan manusia kepada nahwu jauh lebih besar daripada kebutuhan dia, kebutuhan orang-orang tersebut kepada ilmu sharaf. Paham sampai sini? Wahum muhtajuna ila hada. Dan mereka itu semuanya berkebutuhan kepada ini, yaitu kepada ilmu nahwu. Wa ila hada, dan ilmu sharaf. Lakin likullin darajatun. Namun masing-masing itu ada derajatnya. Masing-masing itu ada derajatnya. Paham sampai sini? Ilmu nahwu dan ilmu sharaf tidak bisa dipisahkan. Satu melengkapi yang lainnya. Dan mana yang lebih dibutuhkan? Nahwu jauh lebih banyak dibutuhkan oleh manusia daripada sharaf. Walaupun kedua-duanya tetap harus pelajari. Gak mungkin orang akan memahami kontekstual cara penggunaan kalimat yang benar kalau tidak menggunakan kedua ilmu tersebut. Nah, sekarang sebutan yang di sini, ya, sebutan yang di sini, وقد كان هذا علم علما مستقلا وبدأ العلماء يصنفون فيه ما بين صغير وكبير ومندوم ومنثور. Ini panjang ternyata. Insyaallah kita akan lanjutkan esok hari. Kita ulangi dari tentang wa kana hadzal ilmu, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mustaqilan, yang bisa berdiri sendiri. Dan wa badal ulama yusannifuna fih. Maka mulailah para ulama itu menulis, membuat baik buku-buku yang kecil maupun yang besar, baik itu dibikin bait-bait atau yang panjang-panjang, Mas. Nanti insyaallah kita akan ulang lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya. Ini promo dari paragraf ini. Insyaallah kita akan lanjutkan esok. Ya, barakallahu fikum. Naftafi bihadil qudrah. Allahumma salli ala Muhammad, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.